para pemirsa semua, kita akan melanjutkan bincang-bincang tentang tiga hal ini. Yang pertama menyangkut kamardikan atau perdikan. Yang kedua berkaitan tata ruang. Yang ketiga ini berkaitan pada pranoto mongso atau pemahaman tentang ruang dan waktu sekaligus apa namanya peristiwa-peristiwa di dalamnya. Ada satu catatan penting dari diskusi sebelumnya, yakni tentang kita seringkali luput dari unsur-unsur yang sebetulnya juga diciptakan oleh Allah, yang kalau dalam ekosistem sering tidak pernah, dalam pengertian ekosistem modern, sering tidak ada di dalamnya. Ekosistem itu ya hanya dipahami angin, air, benda-benda, tumbuhan, apalagi juga manusia ya, yang makhluk ya, makhluk yang lain, danyang, penunggu sebuah kawasan, itu penunggu desa, itu nggak ada, udah nggak ada di dalam catatan orang-orang modern. Saya kira itu, dan saya pengen anu aja Cak Nun, mungkin Cak Nun bisa bertanya kepada tiga teman-teman kita ya, jamaah Ma'iyah yang saya sudah memiliki tata ruang ya. Pertama, jadi bisa ulang. Jadi tata ruang itu perspektif atau spektrumnya seberapa yang Anda pelajari atau yang dikenali oleh ilmu-ilmu modern? Karena misalnya gini, kalau di Australia itu kan ada aturan kalau Anda bikin rumah menghadapnya kemana, kalau nanam pohon berapa jaraknya dari rumah, pohonnya apa, terus jarak antar pohon dan sebagainya, atas dan bukan di tanah. Demikian juga kalau kita ngomong kota, misalnya kota itu kan kalau Jogja dulu zaman Pak Heri, konsep dasarnya, konsep keperdikanannya adalah kota dalam taman, bukan taman dalam kota. Nah, seluruh dunia kan taman dalam kota, itu kan mindsetnya berbeda ya Pak, tata ruangnya berbeda. Nah, jadi misalnya gini, sekarang ada orang yang khusus ya, saya bikin rumah itu saya tidak mau kalau sholat membelakangi apa, rumah itu saya ibaratkan diri saya tidak akan membelakangi Ka'bah. Jadi rumah saya itu saya hitung arahnya dan bentuknya berdasarkan koordinat dengan Ka'bah. Bahkan kalau saya punya sumur, kemudian saya salurkan dari sumur itu airnya ke kamar mandi, ke tempat minum dan seterusnya, itu harus satu garis dengan titik sumur dengan titik Ka'bah. Itu kan satu perhitungan tata ruang. Nah, yang Anda pelajari tata ruang itu saya sampai ke variabel atau sampai ke spektrum yang kayak apa aja. Jadi Mbak Nur, kalau di Jerman yang dimana saya di sana belajar, memang Mas Yopi dulu di Jerman di universitas apa? Braunschweig. Braunschweig. Bahasa Jermannya Braunschweig, di Inggris kan Brunswick. Kalau di Amerika ada New Brunswick, jadi kalau kota aslinya Braunschweig. Nah, itu daerah mana itu? Lower Saxony, sebelahan dengan kota Hannover. Soalnya kan saya dulu naik kereta mesti lewat Hannover. Iya, betul. Jadi Amsterdam mesti lewat Hannover. Kalau Hannover itu gambarannya mungkin Jogja, saya di Bantulnya. Itu jadi kota relatif kecil. Nah, yang seperti tadi Mbak Hanum sebutkan juga, bagaimana dunia barat itu, atau istilahnya mungkin kita lebih generalkan dunia modern itu, bagaimana mereka sangat detil hingga ke hal-hal yang paling kecil dalam memperhitungkan segala, termasuk dalam ranah tata ruang. Jadi seperti Mbak Nun juga sampaikan tadi, di Australia begini, di Jerman juga, karena mereka strukturnya itu sudah sampai Uni Eropa, jadi peran Uni Eropa sendiri itu juga sudah sampai ke titik bagaimana suatu daerah itu juga harus dikelola demi kemaslahatan Uni Eropa. Jadi mungkin kalau di Indonesia, untuk di Indonesia belum sampai ASEAN. Perspektifnya, spektrumnya Uni Eropa. Betul, sudah sampai ke Uni Eropa. Jadi regional. Betul, lintas batas negara. Karena memang salah satu konsep Uni Eropa kan borderless state. Jadi memang batas-batas negara sudah tidak, hampir tidak nampak lah di Uni Eropa. Dan itu memang dari instrumen peraturan paling atas memang hierarkinya adalah Uni Eropa, kemudian sampai ke negara Jerman, negara Jerman turun ke negara bagian. Jadi istilahnya kalau Bundesland itu seperti apa di Amerika States. Kemudian sampai ke bawah adalah struktur kota atau komunal. Nah, di situ tapi yang menarik adalah prosesnya tidak hanya top bottom atau dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Jadi memang ada keseimbangan berjodohan. Jadi keberadaan suatu wilayah itu memang tetap diperhatikan, dia punya kekhasan apa yang kemudian juga harus dipertahankan. Itu disyariatkan. Betul. Iya. Itu beda dengan kita kan. Yeah. Kita terlalu hakiki sehingga kurang syari. Yeah. Sementara barat yang sangat tertib syariat. Nah, itu yang memang kemudian ketika suatu wilayah punya kekhasan, dia tidak boleh di dalam tanda kutip diutak-utak karena dia mungkin menjadi wilayah tampungan air misalnya, maka instrumennya akan menghambat siapapun yang ingin membangun wilayah di situ. Dan mungkin juga salah satu bayangan saya adalah Jerman itu kan juga wilayahnya tidak terlalu besar, dalam artian mereka juga punya dalam tanda kutip problem dengan pertumbuhan, istilahnya pembangunan yang untuk mengejar pertumbuhan penduduk, artinya mau tidak mau tetap harus membangun dan sebagainya. Tapi mereka memang sudah dari dulu sudah terbiasa untuk membangun ke atas. Saya tanya, kenapa di dalam epistemologi atau apa ya, di dalam nomenklatur ilmu-ilmu barat, kalau perspektifnya diperluas disebut mistik. Dan misalnya saya bikin rumah, sumur saya apa namanya, tempat tampungan air dan kamar mandi saya satu garis lurus dengan kapan, itu kan dianggap mistik. Itu padahal kan fisik aja. Fisik aja, karena saya punya pandangan mengenai Ka'bah yang mungkin memang tidak bisa dijelaskan secara syar'i akademis ya. Tapi kan kenapa kok disebut mistis? Mistik itu memang benar-benar mistis apa itu kata untuk menyebut sesuatu yang mereka tidak paham? Kalau saya melihatnya karena tidak ada kesadaran terhadap hal yang di luar pandangan mata mereka atau mampu mereka ukur gitu mas. Jadi saya sedikit otak-atik gaduk saya terhadap fenomena yang kita katakan membangun atau istilahnya kita menata. Di sana mungkin memang berbagai macam aspek yang berkaitan dengan segala yang nampak, dalam artian wilayah hijau dan sebagainya harus diperhatikan. Karena pada akhirnya kembali kepada agar memberi manfaat kepada manusia. Tapi kemudian kadang bahwa hal yang mereka kerjakan itu kan sebenarnya juga bisa diniati dalam arti memandang alam bukan sebagai objek yang bisa dikeruk terus, tapi menjadi partner kehidupan manusia yang memang Gusti Allah menciptakan alam, menjadikan manusia sebagai khalifah. Iya, itu saya, Pak. Itu istilahnya untuk adik gaduh saya. Kan tidak begitu cara berpikirnya. Jadi misalnya itu kan kesadaran mikronya luar biasa di Jerman. Artinya tata ruang mikronya apa, bahkan se-Uni Eropa. Tapi begitu dimakrokan kan kemudian disebut itu halusinasi atau mistik atau apa segala macam. Padahal kita orang Jawa, orang Indonesia sudah menemukan bahwa tidak ada keputusan mikro tanpa pertimbangan makro, dan tidak ada arah makro tanpa berangkat dari mikro kan begitu. Bahkan mikro dan makro itu di dalam kesadaran Islam Jawa atau Jawa Islam itu kan agak lebih dinamis. Jadi kalau pandangan materialisme kan kita mikro, alam semesta jagat raya ini makro. Kalau dalam pandangan zatiyah dalam Al-Quran, kita ini makro karena maka kita khalifahnya. Karena seluruh alam itu ada pada kita dan ada di dalam jangkauan kita, tapi alam tidak bisa menjangkau kita. Dan begitu. Maka mikro-makro itu juga menjadi pertimbangan berbeda. Nah sekarang seberapa pemberontakan Anda terhadap etos-etos ilmu pengetahuan syar'i barat itu di dalam disertasi Anda? Saya, seperti Anda ngomong tadi, itu kan Anda bukan orang barat. Jadi kalau fenomena yang sering kita temui di sana memang mungkin kalau kita anggap suasana religiositas Mbak sih seperti kita rasakan di sini, itu di sana hampa, dalam artian mungkin gambaran realnya saja, kalau misalnya di Jerman itu mayoritas adalah teman-teman Protestan atau mungkin Katolik, faktanya adalah gereja itu banyak yang sepi. Itu kan mungkin kalau buat saya salah satu mungkin fenomena yang bisa kemudian menarik, apakah mungkin orang Jerman sendiri sudah memang sangat meninggalkan dalam tanda kutip agama. Tapi Natal dirayakan, Pak, sebagai aspek kultur. Betul. Dan itu luar biasa. Saya juga ada yang saya heran kepada masyarakat Barat ya. Yang mereka begitu tatil, begitu akademis, begitu detil, begitu meneliti segala sesuatu. Kenapa mereka tidak meneliti agamanya? Loh, karena memang mereka tidak mendapatkan wahyu yang jelas, tidak mendapatkan narasi yang jelas dari Tuhan. Dan itu mereka tidak selidiki, tidak dari sanaknya, verifikasi-verifikasi kesejarahannya kan tidak. Kenapa? Kenapa mereka tidak kreatif dan tidak dinamis, tidak progresif terhadap agama? Menurut Anda? Meskipun per manusia bagus, betul. Orang Barat itu per manusia mikro tertib, gitu ya. Kita goreng gereh aja marah tetangga kita dilaporin. Betul. Itu sangat sangat tertib ya. Tapi kan mereka tidak makro, tidak makro. Sehingga banyak sekali konsep-konsep yang berselang-selang dengan kita. Atau misalnya gini, saya pernah ke Frankfurt pinggiran. Itu ada desa Grüne. Grüne kan green revolution, green society itu. Jadi saya hidup dengan mereka, saya makan bersama mereka. Mereka makannya ambengan. Kalau cara Jawa ambengan. Jadi naik awan, melumpuh bareng, segolek apa, makanannya dibeber di atas matras itu, terus mereka makan bersama. Itu di Jerman sebagai fenomena menjadi mainstream apa tidak? Kesadaran green revolution. Kalau kesadaran bahwa alam itu harus dijaga, iya enggak. Tapi yang sering saya pertanyakan adalah motivasinya apa? Niatannya dibalik itu apa? Apakah hanya sekedar kemudian kalau alamnya rusak, manusianya ikut rusak, sehingga kembali lagi yang dijadikan fokus utama adalah kemaslahatan manusianya? Atau kalau saya pribadi memandangnya itu tadi, bahwa kemampuan untuk menjaga memanage, menata kehidupan itu ada di manusia, dan itu adalah menjadi kewajiban ketika kemudian Allah menciptakan segala sesuatu alam dan ekosistemnya seperti itu. Tapi kalau bentuk pekerjaannya misalnya mereka sangat ramah mengurangi plastik dan sebagainya, itu mainstream lah di sana. Tapi motivasi di belakang itu yang saya rasa tidak sampai kepada ya, sangkan panen. Mungkin belum kawin aja, belum berjodoh aja. Kalau kita kan jelas rahmatan lil alamin, bukan rahmatan linnas. An-nasu rahmatun lil alamin, bukan al-alamu rahmatun linnas. Jadi bukan alam ini kita eksploitir. Bahkan dalam ayah kan kita sudah bicarakan bersama, kita bersaudara. Bahwa anjing itu kakak kita, macan kakak kita, tikus kakak kita, alam semesta apa? Hutan, pohon-pohon itu kakak lebih tinggi lagi dan seterusnya. Itu kita punya kesadaran kekeluargaan dengan alam semesta. Nah, sebenarnya qua perilaku orang Barat lebih tertib soal bersaudara dengan alam semesta, dan lebih dulu kesadarannya untuk melihara ekosistem dan seterusnya. Dan kita sebenarnya sudah punya itu, cuma kita ini kan kepencerut ya. Begitu merdeka kita kepencut pada dunia Barat dan modernisme dan materialisme, sehingga akhirnya kita salah sangka terhadap orang. Yang paling harus kita akui juga gini, kayak dikatakan di pelajaran-pelajaran di planologi ya, syar'inya itu di sekolah dan juga prakteknya itu kan nggak terlalu berjauhan ini. Saya kira kan di planologi di Indonesia di ITB lah yang paling dikenal ya kan. Juga sama melakukan itu, melakukan artinya mempelajari hal yang sama. Cuma prakteknya ketika sudah lulus dari planologi terus ke apa namanya, katakan dia menjadi pejabat di planologi juga, itu enggak seperti yang dipelajari di sekolah. Itu yang kalau di Jerman kan nampaknya antara yang dipelajari dengan prakteknya itu enggak berjauhan gitu ya. Ini di luar tadi kita bicara soal mereka tetap belum memiliki apa namanya perspektif ya, yang lebih luas gitu ya. Iya. Kan seharusnya orang timur yang lebih dulu kayak orang Jerman itu, tapi kan prakteknya tidak. Iya. Karena orang timur kepencrut. Tuhan menyebut kita itu kafir. Jadi tandanya adalah kita kepencrut kepada dunia, atau kalau konsep lain keduniaan atau duniawi, atau kalau difokuskan ya materialisme dan hedonisme gitu ya. Gemerlap dunia ini kita kepencrut, merasa ketinggalan dari orang barat. Sementara orang barat sudah sudah muter untuk lebih punya kesadaran ekosistem, punya kesadaran alam. Bahkan orang barat mungkin lebih rahmatan lil alamin perhitungannya dibanding orang-orang Islam sendiri. Kan orang Islam sangat mikro, berpusat pada kepentingan dirinya. Jadi misalnya aku tadi pejabat planologi kan golek kira-kira aku bati opo kan gitu. Jadi pertimbangannya sangat-sangat sempit dan sangat mikro kan gitu. Sementara justru pemerintahan barat di negara-negara barat lebih rahmatan lil alamin daripada kita. Karena kita kepincut sama dunia tadi benar. Nah, mungkin kita bergeser ke adik. Kenapa kok kita kehilangan kemandirian itu? Kenapa kita kan mestinya Indonesia ini kan negara perdikan. Wong segala sesuatunya itu perdikan kok. Manusianya khas, ketangguhannya luar biasa, budayanya hebat, hatinya luas. Tidak ada orang Indonesia tidak sopan santun dan seterusnya. Kita tuh punya segala perangkat untuk menjadi negara perdikan. Kenapa kok kita sekarang tidak menjadi itu sama sekali? Bahkan akhirnya seluruh perilaku masyarakat dan pemerintahnya juga sama sekali tidak mencerminkan kesadaran keperdikanan itu. Kalau menurut saya nggih, dihentikan kemerdekaan ya Mbak. Dihentikan kemerdekaannya dalam arti seperti ini. Kalau tadi kita mengatakan Simbah menyinggung tentang kenapa orang barat mengatakan mistis, itu kan sebenarnya karena tidak ada dalil untuk melegitimasi pengetahuannya. Misalnya gini, kalau di Jawa ada pohon besar tidak boleh diutak-atik karena ada penunggunya, ada yang bawa rekso. Padahal secara ekologi di situ menyimpan air. Nah, karena orang barat sudah menemukan titik temu di mana itu tempat menyimpan air, jarak misalnya tadi Mas Yopi menyinggung tata ruang itu, kalau di Jerman ada Wasserschutzgebiet atau area proteksi air, itu diperhitungkan di mana titik misalnya ada kontaminan atau racun sampai ke sumber air itu berapa lama, misalnya 3 hari atau 50 hari, itu areanya kan dibatasi oleh itu. Nah, karena orang Jerman itu atau orang Eropa itu menemukan dalil, maka itu tidak dianggap mistis. Kalau misalnya belum, ya dianggap mistis. Nah, masalah mistis tidak mistis itu karena orang kita itu kan sebenarnya diputus literasinya. Kalau kita mengatakan misalnya kita tidak administratif, toh ternyata di misalnya di Kutaramanawa Dharma Sastra misalnya, di Majapahit itu kan ada di beberapa pasalnya tentang pasal ya, pengalihan. Kalau zaman itu saya masih percaya bahwa kita sangat ekologis, ekosistemik, kita sangat rahmatan lil alamin. Tapi begitu kita merdeka ini loh, begitu menjadi Republik Indonesia ini, kita tiba-tiba menjadi tidak ekosistemik, menjadi tidak kosmologis, gitu. Tidak rahmatan lil alamin sama sekali. Boleh cari berarti dewi lah, cari laba masing-masing. Iya. Kalau secara ada dua Mbak, kalau yang pertama secara historis yang mungkin perlu diklarifikasi oleh teman-teman yang bergelut di bidang sejarah adalah proses antara abad 16-18 kok kita tidak menghasilkan karya apapun, padahal sebelumnya ada banyak. Berarti kan kalau Er Klarung di masa itu atau zaman pencerahan di barat kan ya sebagai antitesnya berarti ada zaman penggelapan di timur. Kan saya dulu pernah menulis tapi tidak historistik ya, tidak artinya tidak metodologis ya, saya ini kan ngasak aja, memetik padi yang orang lain tidak memetik, saya petik kan juga. Jadi memang ada kegagalan Wali Songo di akhir, di menjelang Mataram. Jadi kan memang sudah ada apa gejala kooptasi dari Eropa ke Indonesia, kemudian ada antisipasi dari para Wali Songo dan raja-raja sultan pada waktu itu untuk menyembunyikan apa, bahkan menutupi keratonnya itu sedemikian rupa sehingga sekarang tidak ada bekasnya. Tetapi kan Anda tahu di Jogja ini kan banyak bangunan-bangunan di bawah tanah yang memang dulu sengaja disembunyikan tapi kemudian tidak di set up, kurang berpikir panjang lah. Terus ini recovery-nya lagi nanti bagaimana, kan enggak akhirnya kita temukan ada candi di Bantul Selatan, yeah, di bawah tanah. Tapi kan nggak bisa apa-apa sekarang, berdasarkan teori apa, aturan kronologi kan nggak mungkin itu dibongkar. Sama dengan apa namanya, ada piramid di Jawa Barat, yeah, segala macam. Saya kira memang kita perlu membenahi kembali cara berpikir. Kalau memang cara berpikir kita tentang kosmologi Ramadhan Lawan itu mengizinkan dan nalar untuk melakukan itu, ya nggak apa-apa kita bongkar. Dengan syarat kita evakuasi korban yang begitu. Nah, saya mungkin loncat ke Mas Sofa ya. Soal mistik-mistik tadi. Berarti kan acuan kita kan di agama dina. Jadi sebenarnya kan Islam itu kalau mau belajar mereka bukan Quran hadis tapi Quran dan Madinah, Quran dan prinsip-prinsip Madaniyah. Nah misalnya gini, soal air ya, Rasulullah itu menentukan di mana sumber air itu kan dengan melepas onta. Jadi Rasulullah kan tidak ngomong sudah selesai ngomong akidah akhlak sudah selesai, sekarang tinggal tata ruang apa kemandirian berdikan dan terang ngomong suatu latar Rasulullah semuanya di Madinah pernah. Toto kan agak pakar soal piagam Madinah. Ketika Rasulullah melepas onta, karena Rasulullah tahu bahwa yang paling peka terhadap sumber air adalah onta, ya, itu peristiwa mistik apa peristiwa ilmiah? Ya, sebetulnya kalau saya agak tertarik ucapannya Profesor Seno ya. Kalau menurut beliau definisi ilmiah itu adalah segala hal yang sudah berlaku cukup panjang dan sudah dilakukan oleh banyak orang itu dan bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya jadilan. Yeah. Jadilan terus dadi mangan beling, mangan apa wae sing ora umum dipangan. Nah, kalau menurut Profesor Seno itu ilmiah. Ya, karena sudah terbukti sudah dilakukan oleh banyak orang dan terjadi dari kurun waktu sangat panjang gitu. Okay. Dan itu memang tepat kalau di ilmiah itu kan ada pembuktian, ada hipotesa, ada pembuktian. Sedangkan orang Jawa ya, itu kan titen. Gimana kalau yang akan membuktikan itu tidak punya tool, tidak punya aplikasi, tidak punya alat atau metodologi atau teori atau apapun untuk melihat bahwa itu bukti gitu. Okay. Makanya perlu dalam gambaran saya, karena kita sudah kebacut ketiwasan potong generasi di 1618, maka kita meminjam toolsnya Barat untuk kembali nah, ke. Saya kira kalau dari tadi, pertanyaannya Cak Nun tadi soal Madinah ya, saya kira problem utamanya adalah ini menghadapi cara berpikirnya orang Barat itu oleh orang Madinah sendiri oleh atau orang Islam yang ada setelah Nabi nggak ada, itu artefaknya udah dihancurin semua. Nah orang Barat nggak percaya mosok Nabi demokratis, mosok Nabi naik semuanya kayak Nabi kan memperjodohkan betul satu laki-laki dan perempuan di Madinah, jadi yang punya istri dua kasih yang satunya kepada muhajirin misalnya, terus memperjodohkan apa manusia dan alam, bikin persawahan pertanahan, terus memperjodohkan segala sesuatu. Jadi Rasulullah memperjodohkan bermacam-macam. Jadi Rasulullah itu sangat mengerti betul, sangat mengerti tata ruang dan sangat ilmiah sebetulnya. Dan sekarang jadi sebenarnya kan orang Islam itu sekarang kan selalu ngomongnya Quran hadis. Lu mau hadis itu 200 tahun sesudah Rasulullah wafat. Artinya dia dari sudut validitas dan fixing verifikasinya kan kalah sama Madinah. Nah, kalau Madinah jelas kan langsung Rasulullah jelas sendiri dan juga kita pelajari sama dan piagam Madinah itu sebenarnya satu-satunya artefak yang itu dibikin ketika Nabi ada dan Nabi terlibat di situ. Ya. Itu menurut saya postmodern piagam Madinah. Itu kenapa? Seluruh undang-undang di dunia ini di negara modern dibikin oleh perwakilannya, oleh orang-orang pinter, DPR, MPR, ilmuwan. Kalau piagam Madinah itu yang bikin rakyat 40 juz pasal itu yang bikin rakyat sendiri merumuskan apa yang harus melakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, dirumuskan sendiri. Rasulullah cuma membimbing aja, cuma apa namanya pengasuh aja gitu ya, ikut mengontrol dari jauh aja dengan kekuatan batinnya, dengan kewibawaan sosialnya dan seterusnya. Nah, semodern-modernnya Indonesia itu kan tidak pernah rakyat berperan sebagaimana di Madinah, belum pernah ada. Perda juga yang bikin ya Pemda kan gitu ya. Tidak ada kok orang desa membuat aturan mengenai desa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah tidak usil, tidak datang untuk mengatur-atur. Dia cuma menumbuhkan keperdikanan rakyat Madinah sedemikian rupa di segala bidang. Dari bidang pertanian, perdagangan, kesenian, kebudayaan, sampai tata sosial yang lebih luas. Dan gitu. Nah, itu kan contoh yang luar biasa. Kenapa umat Islam ini ke Quran hadis terus? Qurannya juga enggak serius amat, hadisnya juga tidak diperhitungkan gitu kan, tidak apa yang tidak dimuhasabai secara administratif tadi itu. Kenapa Madinah disepelekan dulu, Pak? Makanya pertanyaan saya tadi dari seluruh yang beliau bicarakan adalah contoh dari Madinah itu. Enggak ada undang-undang dibikin oleh rakyat kecuali piagam Madinah. Karena Rasulullah enggak ikut menyusun draft RU kan enggak, itu kan juga bukan RU, itu kan aturan rakyat, itu betul-betul kedaulatan rakyat. Kalau yang kita lakukan ini kan dengan kedaulatan perwakilan rakyat, itu pun proses menjadi wakil rakyat itu sedemikian rupa tidak matangnya dan tidak solidnya kan gitu. Nah ya tadi kalau menyambung dari Mbah Nun gitu, yang kedua itu kenapa kita tidak mandiri, karena kemandirian gitu butuh ruang. Yang tadi kalau misalnya planologi kenapa di Jerman itu seperti itu, kalau di tempat kita setelah masuk ke PNS misalnya itu karena tidak ada ruang di mana dia dipercaya untuk mengaplikasikan ilmunya, Mbak. Nah makanya kan termasuk Kanjeng tadi, Nabi tadi kan memberikan ruang kepada suku-suku yang ada di Madinah. Nah ruang ini kan kemudian yang dibatasi. Tidak mempersatukan proses pengislaman. Enggak. Itu yang harus kita pelajari dari Madinah. Tidak ada Rasulullah itu nafsu untuk mengislamkan orang itu. Tidak ada. Jumlah penduduk Islam paling besar 15% dan Rasulullah tidak nafsu untuk dakwah untuk pengajian. Yang ada adalah penataan tata ruang kota apa Madinah itu, kemudian dengan sikap mandiri perdikan dan dengan pemahaman terhadap pramuka mongso yang luar biasa. Ya, jadi Rasulullah berarti menurut teori Anda Rasulullah itu menciptakan ruang yang begitu demokratis, begitu membuat orang berpeluang untuk mandiri, untuk kreatif, untuk cerdas, untuk punya ide, untuk punya carangan, fenomenologi dan lain sebagainya. Jadi tergantung Rasulullah. Jadi sekarang kalau cari pemimpin tuh kok ya teorinya itu ya Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah aja. Kalau orang Islam ya mungkin tidak jadi aturan negara, tapi di dalam kesadaran kita ya cari pemimpin yang Siddiq, supaya dia amanah, sehingga dia bisa tabligh, jelas yang ditabligkan, sehingga dia juga punya kecerdasan untuk menyelamatkan Indonesia, bukan merusak Indonesia. Karena Fathonah itu adalah, yang tadi itu urusannya ilham tadi, kita download. Fathonah itu adalah alat untuk apa, ketersediaan apa, sistem rohaninya Rasulullah untuk mendapat, untuk download apa namanya hidayah-hidayah dari Allah. Ya, sebetulnya kayak Pranata Mongso itu kan download, sebetulnya mendownload kahanan sehari-hari. Ya, kalau diterjemahkan oleh Ki Hajar itu niteni itu kan meneliti ya, niteni niroke terus nambahi gitu kan. Niteni mengingat-ingat. Ya itulah yang niteni niroke nambahi. Ani nambahi itu kan inovasi ya, mungkin ya sebetulnya kan Pranata Mongso kan di situ. Jadi prosesnya. Tidak salah Ki Hajar Dewantara itu dijadikan dianggap jadi menteri pendidikan yang pertama. Ya. Susahnya dia tidak punya ruang tadi. Ya. Dia tidak menjadi ruang kreativitas bagi rakyat dan bagi pemerintah berikutnya. Kita sibuk dengan materialisme dan kekuasaan yang dipengaruhi. Ya, makanya seperti Ma'iyah itu ya, kalau pakai terminologi politik ya, sebenarnya itu merebut ruang. Mergo ora iso nunggu dikei ruang kaya Nabi menyediakan ruang kepada kepada masyarakat. Jadi, di Madinah pelajaran setiap pelaku maya adalah menciptakan ruang, terus mempelajari tata ruang dengan peran otomotif yang baru, yang tidak seperti yang sudah ada sekarang ini. Jadi Anda harus bisa maya adalah sebuah ruang percikan, kira-kira gitu ya, ruang percikan di antara kita semua yang kita tata dengan beberapa wongso yang sudah kita pahami bertahun-tahun dengan Sinau Bareng, supaya kita bisa menciptakan ruang masa depan, tata ruang masa depan yang lebih romantis alam, kira-kira seperti itu ya. Oke, sahabat chat semua, teman-teman jamaah maya, saya kira ini kita Sinau Bareng agak dasar ya, dan harus kita lanjutkan lagi pada lain waktu lagi. Ya. Ya. Kamardikan. Menentukan di mana koordinat perdikannya di setiap simbol, dan supaya Anda bisa memahami apa namanya peran otomotif musuh. Ya, ruang dan waktu nanti. Pergantian siang. Karena menurut Allah di surat Al-Baqarah itu Allah kan menggambarkan pergantian siang malam, kemudian lautan yang Allah dan bahtera. Nah, kita ini kan apa namanya? Kita ini kan sedang membawa bahtera maknya ini kan. Anda baca di Al-Quran. Bahtera itu, bahtera sekarang ini kan yang sekarang retak-retak, yang ada karu-karuan, kabur keinginan gitu. Ada angin salah, kita ikut ke sana. Jadi kita sendiri tidak punya kemandirian perdikan untuk membahtera, untuk mengarahkan bahtera Indonesia ini. Jadi saya kira sudah kita ciptakan ruang-ruang. Makanya adalah ruang-ruang di tempat Anda, bahwa faza apa misafaat atau apa itu ruang yang Anda ciptakan sendiri dengan pemahaman pengetahuan bangsa dan ilmu tata ruang yang mandiri, yang perdikan. Jadi maknya adalah negeri perdikan maknya. Oke, ya, sip. Oke, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.